Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi syarhis sunnah lil Barbahari. Kita sampai pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah pada matan, kata beliau, wa aqilla minan nadhari fin nujumi illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitus salati walha amma siwa dhalika fa innahu yad'u ila zandaqah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa aqilla, dan persedikitlah, dari kata qalil, jarang-jarang atau sedikit, minan nadhari, dari memandang, melihat. Jangan sering-sering memandang atau kurangilah melihat, fin nujum, kepada bintang. Bukan artinya kita dilarang lihat, oh bintang, masya Allah, ma'ajmalah, betapa indahnya malam ini dengan bulan dan bintang-bintang yang ada. Sebatas memandang itu saja, bukan ini yang dimaksud. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau rahimahullah. Wa aqilla minan nadhari fin nujumi, dan kurangilah atau persedikitlah memandang ke bintang. Illa bima tasta'inu bihi ala mawaqitus shalah. Kecuali bima tasta'inu bihi, engkau memandang ke arah bintang yang dengannya engkau mencari bantuan, tasta'inu bihi ala mawaqitus shalah, untuk menentukan waktu-waktu salat. Untuk mengetahui waktu sholat, mengetahui arah kiblat. Kalau yang seperti ini boleh. Walha amma siwa dzalik, dan berpalinglah engkau memandang ke arah bintang selain dari kebutuhan tersebut, selain dari kebutuhan untuk mengetahui arah dan menentukan waktu sholat. Fa innahu yad'u ila zandaqah, karena sering-sering melihat kepada bintang, dan yang ini umumnya dilakukan oleh para saharah, para tukang sihir, meramal ini dan itu, oh muncul bintang ini berarti akan terjadi demikian. Yang seperti ini, yad'u ila zandaqah, akan mengantarkan, mengajak seseorang terjatuh kepada zandaqah, kezindikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Dari sini kita mengetahui bahwa di antara yang diwasiatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah kepada seorang muslim adalah agar mereka semaksimal mungkin menjaga kemurnian tauhid, menjaga kemurnian akidah, jangan sampai tercampuri dengan hal-hal yang bisa merusak akidah dan tauhid mereka. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, aqul, saya katakan, an-nadharu fin nujumi, melihat, memandang ke bintang, wa ta'allumu ilmin nujum, dan mempelajari ilmu perbintangan, yang qasimu ila qismain, ini terbagi menjadi dua hal. Para ahli falak, dia melihat ke arah bintang, mempelajari ilmu perbintangan. Ini terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ilmu tasyirin. Ilmu arah, berjalannya bintang tadi. Pergantian siang malam, pagi dan sore, terang dan gelap, terbit dan tenggelam. Ini dipelajari. Karena di masa dahulu belum ada jam, penetapan jam tangan seperti kita sekarang menentukan waktu sholat. Di masa dulu belum ada teropong seperti di tempat atau di masa kita sekarang, mempermudah bagi seseorang untuk melihat waktu. Belum ada. Mereka melihatnya dengan mata kepala mereka, dipelajari. Yang pertama, ilmu tasyir. Perjalanan bintang tadi ataupun falak yang kita sebutkan tadi, dari terbit dengan tenggelam, terang dan gelap, siang dan malam, perubahan pagi dan sore. Wa huwal ilmu alladhi tu'rafu bihi al-manazilu wa awqatu az-zira'ati wa ma ashbaha dhalik fa hadha jaizun. Dengan kata lain atau makna dari ilmu taysir tadi adalah al-ilmu alladhi tu'rafu bihi al-manazil. Suatu ilmu, perbintangan tadi, yang dengannya diketahui al-manazil, gugus bintang-bintang yang ada, perjalanan matahari dan bulan, perubahan iklim dan musim. Wa uqatuz zira'ah, dengannya dipelajari dan diketahui waktu-waktu bertani yang bagus, bercocok tanam. Biasanya bulan-bulan ini bulan-bulan yang sering hujan menurut kebiasaan yang telah terjadi selama ini, sehingga cocok ini untuk bertani, mulai menanam benih. Karena diharapkan hujan itu akan mencukupi kebutuhan dari tanaman. Oh, biasanya bulan-bulan ini penuh dengan, atau bulan-bulan di mana hujan itu jarang datang. Umumnya seperti itu, dari tahun ke tahun yang telah ada. Sehingga ketika dia ingin bertani, dia harus mempersiapkan air. Tidak bisa hanya berfokus dan mengandalkan hujan saja. Ini dipelajari oleh mereka. Wa ma asybaha dzalik, dan hal-hal yang lainnya, waktu sholat. Ini sudah waktu zawal ini. Dia mengetahui perjalanan matahari. Berangkat dia ke kebun, lupa bawa jam tangan, lupa bawa handphone. Karena di HP biasanya ada waktu, jam. Dia bekerja, bekerja, bekerja, semakin panas, semakin terik. Dilihatnya, matahari sudah waktu zawal. Persiapan pulang. Dia bisa menentukannya dengan ilmu taysir tadi. Atau ilmu tasyir. Afwan, ilmu tasyir. Yang seperti ini, kata beliau, rahimahullah, fahadha jaizun. Ini boleh. Tidak mengapa. Tidak ada larangan. Kita melihat besok, misal hari ini sudah sore, besok sudah masuk satu Ramadan ataukah belum. Boleh kita melihat. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di pesisir barat. Ke arah matahari tenggelam tidak ada yang menghalangi mereka. Lautan luas yang terbentang. Menjelang maghrib dia sudah melihat. Berdiri di tepi pantai melihat ke arah barat. Kira-kira muncul atau tidak hilal satu Ramadan saat ini. Atau hari itu. Ini boleh. Sanian yang kedua, ilmu ta'thir. Kalau tadi tasyir, sekarang ta'thir. Ilmu ta'thir. Mempelajari perbintangan dengan adanya kaitan kejadian-kejadian di bumi. Dikait-kaitkan antara muncul bintang ini dengan suatu kejadian musibah, malapetaka, atau anugerah yang akan diterima oleh penduduk bumi. Wa huwa ma yaquluhul munajjimuna min anna an-nujuma laha ta'thirun fi waqi'il ardi. Dan ini adalah apa yang diucapkan. Wa huwa ma yaquluhu, ini adalah apa yang diucapkan al-munajjimun, para ahli perbintangan, ahli nujum. Min anna an-nujuma, bahwasanya bintang-bintang itu laha ta'thirun, ada keterkaitan erat, fi waqi'il ardi, dengan kejadian-kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Tiga bintang ini muncul bersamaan, berarti akan terjadi badai ini. Akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi banjir bandang. Akan terjadi malapetaka. Bintang ini muncul, berarti orang-orang yang menikah di bulan ini dan ini akan mengalami kesengsaraan dan seterusnya. Mereka melihat ke bintang, kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Wa ma yahwi dzalika min kutubin mudhillatin. Dan apa yang tertuang, yang diungkap dan dirangkum tentang permasalahan-permasalahan itu pada kitab-kitab yang menyesatkan, ditulis oleh mereka, dikarang oleh mereka. Buku-buku ramalan, bintang ini menunjukkan ini. Kalau masa kecil kita atau masa kecil saya dulu, seringnya ditampilkan di koran-koran itu, apa istilahnya itu, zodiak, ya zodiak. Kebetulan orang tua dulu jualan warung, biasa untuk membungkusnya adalah koran bekas. Jadi koran, banyak beli koran, kemudian untuk membungkus bawang merah, bawang putih, bukan plastik yang digunakan, tapi koran tadi, lebih murah. Terkadang terlihat, ini zodiak, apa sih zodiak ini, bintang-bintang ini, ada bintang jenisnya, macam-macam, sudah banyak yang lupa. Kalau bintang ini bertemu dengan ini, maka pernikahannya langgeng. Bintang ini bertemu dengan bintang ini, maka pernikahannya akan membawa sengsara, dan seterusnya. Itu dikarang oleh mereka, dibukukan. Kasyamsil ma'arif, seperti kitab Syamsu Ma'arif. Ditulis di sana, dalam kitab ini, hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan, yang ada kaitan antara bintang di langit dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Wa bil ma'syar al falaki, demikian pula abul ma'syar al falaki wa ghairu dzalik, dan masih banyak yang lain. Kalau di Indonesia apa, ada yang tahu buku-buku perbintangan karya dengan bahasa Indonesia yang di situ disebutkan kejadian-kejadian yang terjadi dan ada kaitan erat dengan bintang-bintang yang muncul? Kalau ada, berarti ini dia yang dimaksudkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, termasuk dari kitab sesat. Allati yaqulu mu'allifuha, yang mana pengarangnya mengatakan, man tazawwaja fi lailati kadza 'inda qiranil qamari bi kadza hasala lahu kadza. Barang siapa yang menikah di malam ini, malam Rabu misal, barang siapa yang menikah di malamnya, malam Rabu, endak tiranil qamari bikadha, ketika bulan itu beriringan dengan munculnya bintang yang ini, hasalallahu kadha, maka pernikahannya akan terjadi demikian. Dalam pernikahannya akan terjadi malapetaka. Pun sebaliknya, siapa yang menikah di malam Senin, ketika bintang beriringan, ketika bulan beriringan dengan munculnya bintang ini, maka pernikahannya akan penuh dengan anugerah, sakinah, mawaddah, rahmah. Ataupun yang lainnya yang semisal dengan itu. Wa man safara fi lailati kadza, contoh yang lain, siapa yang berjalan, melakukan safar, perjalanan jauh, fi lailati kadza, yang dia mulai pada malam ini, hasala lahu kadza wa kadza, maka akan terjadi malapetaka ini dan itu. Siapa yang keluar pagi ketika matahari berjarak sekian meter dari muka bumi, maka perjalanannya akan demikian dan demikian. Dan itu banyak sekali ramalan-ramalan yang dilakukan oleh para munajimun, para ahli nujum. Itu semua masuk pada jenis yang kedua, ilmu ta'fir. Dan ini muharram. Telah kita lewati dalam pembahasan kitab Fathul Majid. Lebih luas dari ini, rincian-rinciannya. Yang seperti ini haram. Itulah yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa'innahu yad'u ila zandaqah. Itu akan mengantarkan seseorang kepada kezindikan, menjadi murtad, keluar dari Islam. Wa hadza fihi al-kufru wa syirkul akbar. Ini jenis yang kedua ini, mempelajari ilmu perbintangan yang berkaitan dengan ta'fir, adanya keterkaitan erat antara bintang-bintang yang muncul dengan kejadian-kejadian di muka bumi, itu di dalamnya terdapat kekufuran dan syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Idh annahu muzdawijun bittalasimi wal istighathatu bil jinni wa kullu dhalika syirkun wa kufrun. Karena hal itu akan disertai dengan at-talasim, muzdawijun bittalasim. Talasim itu kalau gampangnya kita ngomong raja. Tulisan-tulisan, garis-garis yang tidak bisa difahami dengan jelas, talasim. Datang ke yang dikatakan orang pintar, menyampaikan keluhannya, kemudian dia buat tulisan-tulisan. Seakan dia nulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi enggak sempurna. Berbeda dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam mushaf, yang ada dalam kitab-kitab hadis, yang ada dalam kitab-kitab ilmu. Garis-garisnya seakan seperti itu, tapi setelah diteliti, oh ini bukan Bismillahirrahmanirrahim ini. Atau dia membuat kotak-kotak tertentu, garis-garis tertentu, arah-arah tertentu. Kemudian dibaca di situ mantra-mantranya. Ini talasim. Dan itu pasti berkaitan erat. Yang dilakukan oleh para saharah, tukang sihir. Kalaupun seandainya bukan tulisan, maka kalimat-kalimat yang diucapkan enggak jelas. Di awal iya dia membaca ayat kursi. Di awal dia membaca surat Al-Ikhlas, tetapi baru pertengahan surat sudah ganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Enggak jelas ucapannya, bacaannya. Ini masuk dalam at-talasim. Wal istighatsatu bil jin, dan itu pasti ada kaitan erat dengan dia meminta bantuan kepada para jin dan syaitan. Wa hadza wa kullu dzalika syirkun wa kufrun. Semua itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang, dan ini sebagai awal dari pertemuan kita kembali setelah libur panjang. Adapun pekan depan insyaallah kembali materi kita seperti biasa. Malam Senin dan malam Selasa, Senin pagi dan Selasa pagi insyaallah kitab Al-Fiqhul Muyassar, Rabu pagi dan Kamis pagi kitab Irsyadus Sari. Allahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.